Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir datangnya dari saudara Robby dari Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya, bolehkah menghafal Al-Qur'an terlebih dahulu baru kita mempelajari lebih dalam tentang isi kandungan Al-Qur'an? Apakah kita berdosa jika kita menghafal Al-Qur'an tapi belum mempelajari isi kandungannya karena hafal Al-Qur'an atas dorongan orang tua? Jadi yang penting hafal tapi belum terlalu paham tentang apa yang kita hafal. Apakah seperti itu boleh? Apakah seorang hafid tersebut berdosa, Buya? Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ingin menghafal Al-Quran tapi tidak memahami artinya. Jawabannya adalah bukan sekedar boleh dan sangat dianjurkan. Orang menghafal Al-Quran tidak harus dibarengi dengan faham. Sebab kelebihan daripada Al-Quran adalah jika dibaca tanpa faham sekalipun, kita mendapatkan pahala. Kalau membaca tidak faham pun mendapatkan pahala. Jadi boleh Anda menghafal Al-Quran tanpa faham sekalipun. Akan tapi Anda harus membuat peningkatan. Setelah Anda menghafal, Anda harus masuk langkah selanjutnya, berusaha untuk faham. Sebab tujuan yang terpenting nanti adalah faham dan mengamalkan. Tapi banyak orang yang terhenti hanya jadi penghafal saja. Sudah hafal Quran, dipikir sudah jadi kiai, kiai Al-Quran saja. Ngerti-ngerti halal haram, berbahaya. Bukan karena dia tidak faham Al-Quran itu dia berbahaya, bukan. Dia enggak mau belajarnya itu. Kemudian sudah digedekan, dikiaikan, tapi dia bahlul. Hanya hafal Quran saja, tidak ngerti halal haram. Jadi menghafal Al-Quran bukan dosa, bahkan mendapatkan pahala. Yang menjadi masalah adalah kalau Anda digedekan, tapi ternyata Anda tidak ngerti ilmu, hanya hafal Al-Quran saja. Sehingga kami himbau kepada anak-anak semuanya yang lagi menghafal Al-Quran, di sini menghafal Al-Quran di usia dini. Di bawah 15, 15 sudah terakhir. Dan setelah itu baru masuk tadabbur merenungi Al-Quran melalui disiplin ilmu yang lainnya, nahwu, sorob, kemudian fikih. Fikih kan untuk paham Al-Quran. Kemudian tafsir dan yang lainnya. Jadi memahami Al-Quran itu dia langsung megang Al-Quran langsung faham begitu enggak, pakai terjemahan faham enggak. Bukan begitu, pemahaman Al-Quran harus dibarengi dengan disiplin ilmu yang lainnya. Maka anak-anak yang menghafal Quran di sini, dia harus melanjutkan. Maka jangan sampai orang tuanya, gara-gara anaknya sudah 30 juz Al-Quran dibawa pulang, maka dia jadi penghafal Quran saja. Belum menjadi seorang alim, belum penghafal Al-Quran. Ini saja, semoga Allah memudahkan kita menghafal. Anak-anak kita dimudahkan menghafal, kemudian dimudahkan untuk melanjutkan sebagai menjadi pemahaman, kemudian mudah mengamalkannya sehingga kelak bisa dikumpulkan dengan ahli Quran di surga bersama Nabi Muhammad SAW.